Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala taqwiyati aqidatina wa imanina. Tsabbit qulubana ya rabbana ala dinik. واخترنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan mandumah Jawharatut Tauhidnya yang kita sudah sampai kepada nazm yang ke-107. قال الناظم رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين إلى أن قال والعرش والكرسي ثم القلم والكتبون اللوح كل حكم. Yang harus kita imani adalah adanya arsh. Arsy adalah ciptaan Allah. Wal kursi dan juga kursi adalah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai', pencipta segalanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di saat menciptakan sesuatu bukan karena Allah memerlukan atau membutuhkannya. Di saat Allah menciptakan malaikat, bukan karena Allah perlu bantuan malaikat. Tapi semua selain Allah memerlukan Allah, butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah menciptakan arsy, bukan karena Allah perlu kepada arsy. Lalu untuk tinggal di arsy. Sebelum adanya arsy, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tetap ada seperti sebelum Allah menciptakan arsy. Jangan sampai ada yang meyakini bahwasanya Allah duduk di atas arsy atau bertempat di atas arsy. Arsy ciptaan Allah, seperti hanya kursi Allah. Arsy adalah ciptaan Allah. Dikatakan bahwa paling besarnya ciptaan Allah adalah arsy. Kemudian kursi. Kursi di arsy Allah ada seperti titik di lautan. Dan semesta dengan kursi Allah adalah sangat kecil. Berarti ini sangat agung. Kursi adalah sangat agung. Sehingga para ulama mendefinisikan. Adapun definisi ini hanya sekedar, bukan definisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi ini berangkat dari keyakinan bahwasanya arsy adalah jismun ciptaan Allah. Azimun akum nuraniyun. Sifatnya nurani, cahaya. Gambaran tentang sesuatu yang indah, dahsyat, mengagumkan. Jismun azimun nuraniyun. Alawiyun. Tinggi. Sehingga ada sebagian mengatakan para ulama, jadi arsy itu nanti menjadi payungnya surga. Jadi payungnya surga. Tapi ini ada masalah furu', cabang akidah yang perlu kita yakini bahwasanya arsy itu ada. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang arsy. Kalau ada firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di arsy. Jangan sampai ada mengatakan istiwa lalu artinya duduk. Seperti yang kita fahami, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah tidak memerlukan arsy untuk duduk. Allah tidak pernah memerlukan arsy untuk bertempat, karena Allah yang menciptakan arsy. Arsy harus kita yakini. Kemudian kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah sangat luas, mencakup langit dan bumi, begitu besarnya. Kemudian setelah itu ada thummal qalam. Dikatakan awal makhluk Allah adalah qalam. Awalu khalqillahi al-qalam. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah qalamullah, pena Allah. Kemudian Allah berfirman, faktub. Kemudian tulislah olehmu wahai polpen. Fajara bima huwa kainun ilal abadi. Kemudian ditulislah oleh polpen tersebut, pena Allah, segala sesuatu yang terjadi sampai akhir abad. Al-Qalam. Jadi ini qalamullah, mansub kepada Allah Subhanahu wa taala karena agungnya qalam tersebut. Para ulama pun mendefinisikan dengan juga jismun azimun. Jismun azimun nuraniyun. Sesuatu yang agung, dan pulpen itu menulis dengan dirinya sendiri, bukan pulpennya malaikat untuk menulis, bukan. Maka di sini ada wal katibuna al-lawha, bukan al-katibuna, bukan malaikat menulis dengan kolam tersebut. Dan kolam itu menulis dengan dirinya sendiri, diperintahkan oleh Allah. Wal-lawh wal-katibuna, dan situ ada malaikat-malaikat yang menulis. Malaikat-malaikat yang menulis, jadi ada malaikat yang menulis amal kita. Dia sudah pernah disebut pada pertemuan yang lalu bahwa ada kita itu punya malaikat yang menulis amal kita. Kemudian juga ada malaikat yang hafadzah menjaga kita. Adapun katibun di sini lain. Lain. Bukan malaikat-malaikat yang menulis amal kita. Akan tapi malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala loh yang berada di loh. Jadi gini, ada loh, ada arsy, ada ini. Ini semua adalah tempatnya adalah yang kita tidak tahu. Sehingga para ulama mengatakan jangan bertanya tentang tempatnya. Di mana tempatnya? Yang jelas itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katibun itu, penulis amal itu, ada tiga malaikat penulis amal kita waktu di dunia. Ada katibun, penulis-penulis yang ada di lauh mahfud. Dan malaikat penulis itu tidak menggunakan kolam tadi. Tapi penulis-penulis itu menulis di suhuf yang Allah berikan kepada mereka, mengambil dari lauhil mahfud. Mengambil dari lauhil mahfud. Adapun kolam Allah itu yang akan menulis atas perintah Allah. Dan kolam itu akan menulis dan menulis semua kejadian dari awal ciptaan Allah. Semuanya, jamnya, waktunya, semuanya ditulis sampai hari kiamat nanti. Kemudian kullun, semuanya ini diadakan oleh Allah karena hikmah. Ada hikmahnya tentunya. Biarpun kita tidak harus tahu hikmahnya untuk apa sih. Hikmahnya untuk apa Allah menciptakan arsy? Hikmahnya apa Allah menciptakan qalam? Hikmahnya apa Allah menciptakan lauh? Yang jelas ada, biarpun kita tidak bisa mengetahui. Karena Allah tidak akan menciptakan apapun itu sia-sia. Tapi kita dituntut untuk beriman. Yang membawa arsy ini ada 8 malaikat. Yang meminggul arsy itu adalah 8 malaikat. Dan tidak pernah berhenti dari tugasnya malaikat ini. Ini adalah yang harus kita yakini. Ada arsy, ada kursi, ada kolam, ada lauh. Lauhul mahfud. Nah, hikmah-hikmah ini pasti ada, cuman kita kadang tidak tahu. Dan saat kita tidak tahu, bukan berarti di situ tidak ada. Karena bukan semua yang kita tidak tahu itu berarti tidak ada. Namanya kita tidak tahu. Karena terbatasnya pengetahuan kita. Cuman secara umum hikmah ini bisa kita mengerti bahwasanya itulah tanda kebesaran Allah. Jika bisa yang menciptakan sesuatu yang agung tentu sangat agung. Kalau kita mau berpikir, kita akan terkagum-kagum dengan sebuah bangunan yang unik, menarik, dan kokoh. Terkagum-kagum dengan pembuatnya. Rumah yang menarik. Teknologi yang canggih. Kita akan mengagumi sang penciptanya. Maka setelah kita punya keyakinan akan adanya lauh, kemudian adanya al-kursi, adanya arsy yang sangat agung itu, spontan hati yang beriman akan berkata, yang menciptakan sesuatu yang agung-agung ini tentu adalah zat yang maha agung dan sangat agung. Kelanjutannya adalah lalihtiyajinna, karena hikmah, bukan karena Allah memerlukannya. Wabiha, dan dengan itu semuanya, dengan adanya kursi, arsy dan qalam serta lauh, al-imanu, kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Yajib alaika, wajib bagimu, hai hamba, ayuhal insan, wahai manusia, untuk mengimani itu semua. Wan-naru haqqun ujidat kal jannati. Dan kita harus yakin akan adanya neraka. Dan neraka itu abadi. Neraka itu abadi. Dan abadinya neraka ini karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga surga itu abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang kepleset di saat berbicara tentang surga dan neraka, seolah-olah adalah dengan kajian ilmiahnya, berdasarkan akidah yang ia coba fahaminya tapi gagal faham. Ada penulis buku di akhir zaman ini, ternyata neraka itu tidak kekal. Misalnya buku yang sudah tersebar, itu buku yang membahayakan sekali. Ternyata neraka itu tidak kekal dan nanti akan berakhir, kemudian akan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah keyakinan Murji'ah dan Hasyawiyah. Ada kelompok akidah terdahulu mengatakan neraka itu adalah tidak kekal dan bakal berakhir kisah neraka. Kemudian berhujah dengan gaya-gaya ilmiah. Karena apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segalanya akan hancur kecuali Allah. Jadi neraka adalah mungkin hancur dan surga mungkin hancur. Kalimat mungkin diartikan hancur. Memang semuanya selain Allah adalah mungkin hancur. Yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Surga pun sebagai makhluk bisa hancur. Neraka sebagai makhluk bisa hancur. Akan tetapi surga dan neraka abadi, bukan karena dari zatnya surga neraka itu abadi, akan tetapi surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Maka abadilah surga dan neraka. Maka yang meyakini kalau surga itu berakhir keluar dari iman, sebab sudah disebutkan dalam banyak ayat tentang keabadian surga. Begitu juga yang meyakini bahwasanya neraka itu berakhir, maka keluar dari iman, karena banyak riwayat dan Al-Quran menyebutkan tentang neraka itu adalah abadi. Dahulu ada kelompok yang mencoba memahami tentang Allah yang maha abadi, kemudian selain Allah adalah bisa hancur, kepeleset, lalu mengatakan neraka pun akhirnya sirna. Hasyawiyah menganggap bahwasanya Allah itu, Hasyawiyah ini adalah sekelompok, juga Murji'ah, sekelompok akidah yang saat ini sudah hampir tidak ada. Akan tapi sebagian pemikirannya masih kadang dinukil oleh sebagian orang. Jadi nanti neraka ini berakhir. Bahaya sekali kalau ada orang mengatakan neraka itu berakhir dan nanti akan tetumbuhan, akan berakhir dan berganti dengan tumbuh-tumbuhan. Berarti siksa itu akan berakhir. Dan itu salah, sangat salah. Dan akidah semacam itu tidak dinukil oleh orang setelahnya, kecuali di akhir zaman muncul orang yang gagal faham tentang makna keabadian surga yang bukan dari zatnya, serta keabadian neraka yang bukan dari zatnya. Akan tapi itu semua abadi karena Allah yang mengabadikannya. Kemudian, surga itu sudah ada atau nanti akan diciptakan oleh Allah setelah hari kiamat. Ini perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati bahwa surga dan neraka saat ini sudah ada. Ada tempatnya di mana? Jangan banyak tanya. Kamu masih di dunia. Nanti kalau kamu sudah masuk surga baru tahu tempatnya. Surga sudah ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan surga itu. Dan neraka pun sudah ada. Biarpun penghuninya masih ada di dunia saat ini. Akan tapi, keyakinan-keyakinan semacam itu tidak sampai menjadikan Mu'tazilah itu keluar dari iman. Sebab Mu'tazilah juga meyakini akan adanya surga dan neraka. Cuman perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah adalah Mu'tazilah mengatakan surga itu belum diciptakan. Dan neraka juga belum diciptakan. Wanaru hakun, keyakinan akan adanya neraka adalah hakun, akidah yang benar. Wujidat, dan telah diadakan oleh Allah. Kal jannati, seperti surga. Walatamil, maka jangan sampai engkau condong li jahidin, orang yang mengingkari itu semuanya, di jinnatin, yang mereka itu seperti orang yang, orang gila. Mengingkari surga dan neraka keluar dari iman. Mengingkari surga dan neraka, mengingkari hari pembalasan, keluar dari iman, kafir. Seperti orang gila. Itu adalah tentang surga dan neraka. Daru khuludin, surga adalah daru khuludin lis-sa'idi, dan neraka daru khuludin lis-syaqiyyi. Daru khuludin lis-sa'idi wasyaqiyyi mu'adzabun mun'amun mahma baqi. Surga adalah daru khuludin lis-sa'idi. Adapun surga adalah rumah keabadian bagi orang yang beruntung. Adapun neraka adalah daru khuludin lis-syaqiyyi, rumah keabadian bagi orang yang celaka. Orang celaka di neraka, orang beruntung berada di surga. Adapun keberadaan orang di neraka tergantung. Jika karena kekafiran, maka selama-lamanya di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak punya iman, maka dia tidak pernah mendapatkan surga sama sekali. Karena waktu di dunia, mereka sama sekali tidak pernah merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di neraka, mu'adzabun, disiksa. Mun'amun, di surga, seorang hamba diberikan nikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma baki, selagi tinggal di situ. Selagi orang berada di dalam neraka, maka ia mendapatkan siksa di neraka. Jadi ada, siksa itu harus diyakini ada. Ahli neraka di saat di neraka akan mendapatkan siksa dari api neraka. Dan siksa di neraka sangat pedih. Jangan main-main tentang neraka. Jangan meremehkan neraka. Jangan merendahkan neraka. Karena disitulah tempatnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian ada hamba-hamba yang bermaksiat. Dia akan masuk neraka, akan tapi pada akhirnya pun akan terangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kadar dosanya. Banyak, lamalah di neraka. Jika dosanya sedikit, dia merasakan neraka, setelah selesai pembersihannya, ia pun akan diangkat ke surga. Semoga kita tidak perlu merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bagi orang yang berdosa dan belum diampuni oleh Allah di dunia dan di alam barzah. Sebab ada pengampunan di alam barzah. Kadang-kadang terlintas di pikiran. Dan itu adalah keyakinan yang harus ada. Bagaimana dengan orang soleh yang pada zaman dahulu? Setiap hari didoakan agar diampuni oleh Allah. Yakin insyaAllah dosanya sudah habis. Orang yang punya murid banyak, dimintakan ampun. Jadi dosa itu yang diampuni oleh Allah. Cara pengampunan dosa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah di saat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah di dunia atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka itu menjadi sebab dihapus dosa tersebut. Maka bergegaslah untuk memohon ampun atas segala kesalahan. Yang kedua adalah dengan hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba waktu di dunia. Pantang Allah untuk menyiksa hambanya karena sebuah dosa 2 kali siksaan. Sehingga pencuri yang sudah dipotong tangannya di dunia, dia tidak akan lagi dituntut di akhirat. Pembunuh yang sudah dikisos di dunia, tidak akan lagi dituntut di akhirat. Seorang pezina yang sudah dirajam di dunia, tidak akan lagi dituntut di akhirat. Sehingga ada sahabat Nabi yang minta kepada Rasulullah agar dirajam di dunia. Biarpun sebaiknya dia tidak usah menyebutkan tentang aib dan dosanya, akan tapi begitulah. Rombongan pertama dari para sahabat Nabi itu akan jadi contoh syariat baginda Nabi SAW. Ma'is, seorang sahabat yang kepleset dalam zina, datang kepada Nabi. Ghamidiyah juga demikian, seorang wanita yang datang kepada Nabi mengakui tentang perzinaan yang pernah terjadi, dan Nabi pun menghimbau agar ditutup. Nabi mengalihkan pembicaraannya, la'allaka lamasta, la'allaka qabbalta, la'allaka fakhatta. Itu adalah difahami oleh para ulama, aib semacam itu hendaknya ditutup. Orang yang kepleset dalam dosa zina, hendaknya ditutup. Kalau ingin minta ampun, cukuplah mengadu kepada Allah dengan derai air mata, penyesalan. Allah akan menghapus itu semuanya. Ini yang harus difahami. Adapun kejadian kepada sahabat Nabi, memang sahabat Nabi karena begitu takutnya kepada akhirat, ia enggak peduli lagi. Sehingga ia tetap mengadu kepada Rasulullah, "Qad halaktu, aku hancur telah berzina ya Rasulullah." Nabi mencoba untuk mengalihkannya agar dia tidak berterus terang tentang dosanya, tapi dia pun masih menyebutkan tentang dosanya yang zina itu karena dia takut siksa Allah di neraka. Sehingga betul sampai dirajamlah. Dan setelah dirajam, sahabat Nabi ada yang memandang picik. Mati dalam keadaan dirajam karena zina. Merendahkan. Nabi mendengar ungkapan sebagian sahabat Nabi, komentar sebagian sahabat Nabi tentang orang yang meninggal karena dirajam ini. Nabi mengeluarkan suara. Nabi bersabda, kalau seandainya ditimbang tobatnya wanita ini, Ghamidiyah ini, dengan amalnya orang ahli Madinah, niscaya lebih berat tobatnya wanita ini. Karena dia ingin menghindar dari siksa api neraka. Karena dia karena takut kepada Allah, dan sungguh Allah pantang menyiksa hambanya 2 kali. Kalau sudah disiksa di dunia, tidak akan lagi disiksa nanti di akhirat. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang dirasakan seorang hamba yang beriman, itu adalah juga penghapus dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, jika ternyata dosa tersebut belum diampuni oleh Allah karena istighfarnya, atau belum diampuni oleh Allah karena siksa atau ujian yang diberikan Allah di dunia, maka ditunggu nanti di alam barzah. Ya ini, di alam barzah. Dan di alam barzah ini akan diberikan siksa. Ada 2 di sini. Yang ketiga ini dibagi 2 lagi. di alam barzah, kalau ternyata orang ini adalah orang yang punya iman, maka orang-orang yang beriman di muka bumi itu punya arti. Saudara yang seagama, istighfarnya kaum muslimin sedunia punya arti. Beruntunglah orang yang mati dalam keadaan iman. Maka istighfarnya manusia sejagat ini punya arti, menjadi sebab pengampunan untuknya. Sehingga bisa jadi dalam waktu singkat berakhirlah kisah siksa di alam barzah. Semoga kita tidak perlu merasakan siksa di alam barzah. Juga tidak merasakan siksa di dunia. Mintalah yang baik-baik kepada Allah. Kemudian ada di alam barzah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa yang sesungguhnya. Siksa yang sesungguhnya. Dan kalau sudah disiksa oleh Allah, selesai, ya sudah selesai. Kemudian ada lagi, dan sudah tahu ada siksa yang sampai nanti dosa ini dibawa ke padang mahsyar. Hingga membebani di Siratul Mustaqim sampai di neraka Jahannam. Kemudian sampai diangkat ke surga kalau mereka itu adalah ahli iman. Ternyata iman itulah yang menyelamatkan kita. Dosa memperlambat kita sampai kepada surga. Iman adalah yang menghantarkan seorang hamba ke surga. Cuman cepat lambat ini tergantung amalmu. Yang jelas dengan keimanan itulah daftar namamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu menjadikan sebab tertundanya sampainya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imanu Nabi Khawdi khairi rusli hatmun kama qadja'ana fin naqli. Kita harus beriman kepada Khawd, telaga. Dan telaga ini bukan telaga Kautsar. Telaga Kautsar adalah telaga Nabi yang ada di surga. Dan Khawd ini adalah sebelum orang masuk surga. Ini termasuk bukan usulul aqidati. Kalau percaya dengan Kautsar, telaga Kautsar, usul akidah. Yang mengingkari telaga Kautsar keluar dari iman. Tapi telaga ini lain. Yang akan dilewati oleh semua umat Nabi. Semua Nabi punya telaga. Cuma tidak ada telaga sebesar telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi amat besar. Amat besar sekali. Sampai dikatakan bahwasanya gelasnya itu sebanyak, lebih banyak daripada bintang kemintang di langit. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan haudi masiratu syahrin. Telaganya Nabi itu perjalanan satu bulan. Itu gambaran begitu luasnya. Wa zawayahu sawa. Jadi begitu, kiri kanannya sama, seluas itu, depan belakang ini seluas itu. Bukan seperti sungai memanjang, tidak, luas telaganya Nabi. Ma'uhu abyat minal labani. Airnya lebih putih dari air susu. Warihuhu atyabu minal miski. Baunya lebih harum daripada minyak misik. Wa gizanu akthar min nujumi as-sama'i. Kemudian gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada bintang kemintang yang ada di langit. Man syariba minhu falayatma abadan. Yang bisa meminum dari air telaga Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Begitu indahnya, bayangkan. Padang mahsyar yang membingungkan. Padang mahsyar yang menakutkan itu ternyata kita diampirkan ke telaga Kautsar dan meminum air telaga Kautsar. Kemudian setelah itu, yang minum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Hanya nanti ada perbedaan antar ulama. Apakah telaga Kautsar itu sebelum Siratul Mustaqim atau setelah Siratul Mustaqim? Enggak penting masalah itu. Yang penting ada telaga Kautsar. Sebagian mengatakan, kalau telaga Kautsar itu adalah sebelum Siratul Mustaqim, bagaimana? Bukankah telaga Kautsar, kalau telaga Kautsar, telaga ini adalah setelah Siratul Mustaqim, bukan telaga Kautsar. Kalau telaga Kautsar, telaga di surga. Dan telaganya Nabi ini adalah sambungannya dengan telaga Kautsar. sambungan ke telaga Kautsar, yang mengatakan bahwasanya kalau memang telaganya Nabi ini adalah sebelum Siratul Mustaqim, gimana bisa tembus antara padang mahsyar dengan telaga Kautsar yang berada di surga. Sehingga sebagian mengatakan telaga ini adalah setelah Siratul Mustaqim, baru setelah itu ada telaga ini baru masuk surga. Dijawab orang yang mengatakan semacam ini, kalau telaga Nabi ini dekat telaga Kautsar, ya enggak perlu lagi, sebab setelah Siratul Mustaqim masuk surga. Baik, ini perdebatan di antara mereka, akhirnya ditutuplah. Sudah, jangan mikir kamu, apakah sudah Siratul Mustaqim atau setelah Siratul Mustaqim. Yang jelas, itu adalah telaga Rasulullah SAW yang sangat besar, dan semoga kita bisa minum dari air telaga Kautsar. Dan yang meminum ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kama qadja'ana telah datang kepada kita, fin naqli, di dalam hadis Nabi SAW, wassalamu, yanalu syurban, akan bisa, yanalu akan mendapatkan syurban minuman, minhu dari telaga tersebut, aqwamun, kaum-kaum yang beriman. Tidak semuanya mendapatkannya, kaum-kaum yang beriman. Waffau bi'ahdihim, yang mereka itu memenuhi janji-janji keislamannya dengan Rasulullah. Kalau orang sudah berislam, itu artinya ingin patuh. Artinya waffau bi'ahdihim, orang yang patuh dengan Rasulullah. Janji kita dengan Rasulullah adalah patuh. Halal haram, kita patuh. Waffau bi'ahdihim, memenuhi bi'ahdihim dengan janji mereka. Jadi hanya orang-orang yang patuh dengan Nabi. Atau mungkin ada orang yang melakukan kemaksiatan, salah, akan lebih segera menyesal, akhirnya tetap digolongkan orang yang patuh. Artinya tidak semuanya orang itu merasakan telaga Kautsar. Ada yang mengatakan semua orang beriman merasakan hausnya telaga Kautsar. Nanti akan bermasalah dengan pertanyaan, bukankah telaga Kautsar yang dikatakan sebelum Siratul Mustaqim, kemudian setelah minum telaga Kautsar kan tidak haus selama-lamanya. Gimana kalau orang itu kecebur neraka? Berarti tidak akan haus selama-lamanya. Maka yang benar adalah tidak semua orang bisa merasakan telaga Kautsar. Atau bagi orang yang mengatakan bahwa telaga Kautsar tempatnya adalah di setelah Siratul Mustaqim. Jadi setelah orang itu dipanggang di neraka, dinaikkan, minum telaga Kautsar, baru setelah itu masuk surga. Maka yang mengatakan ini pun berarti tidak ada keistimewaannya dengan yang lainnya dong. Berarti sama untuk semua umat. Maka para ulama mengatakan ini namanya furu' akidah. Yang perlu diyakini adalah telaga ini, bukan telaga, maaf saya selalu salah, bukan telaga Kautsar, telaga. Telaga Nabi bukan telaga Kautsar. Telaga Kautsar telaga Nabi di surga. Ini telaga sebelum masuk surga. Maka tidak semua orang ini, yang jelas telaga itu harus kita yakini ada, dan tidak semua orang minum telaga ini, hanya manusia-manusia pilihan. Dan cara minumnya pun bermacam-macam. Ada cara minumnya orang yang kehausan, ada minumnya seperti orang yang ingin menikmati. Jadi ada orang yang sekedar menikmati bukan karena haus, karena dia tidak punya banyak dosa. Sehingga di perjalanannya tidak haus, akan tapi minum menikmati. Kan kita seperti itu, minum menik. Ada yang minum dengan tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pakai gelas, macam-macam. Semoga kita tergolong orang yang bisa meminum telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kul yudhadu man togho. Yudhadu akan dijauhkan. Dijauhkan man togho, orang yang zalim membangkang kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka orang itu akan dijauhkan. Dari orang yang kafir jelas. Dari orang yang beriman tapi banyak maksiat, dijauhkan daripada itu semuanya. Maka sungguh sangat rugi jika kita tidak mendapatkan telaga haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun telaga Kautsar adalah telaga yang bakal dirasakan oleh semua orang yang beriman nanti di surga. Anda ahli surga, maka Anda akan merasakan telaga Kautsar semuanya. Wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Wajib juga kita meyakini adanya syafaatnya al-musyaffa' Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syafi' musyaffa'. Syafa'ah itu adalah meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Nabi meminta kepada Allah untuk umatnya. Bukan Nabi minta untuk dirinya sendiri. Nabi minta kepada Allah dari selain Nabi, minta kepada yang lain untuk yang lainnya. Syafa'ah. Jadi syafi' perantara. Yang meminta. Meminta kepada Allah, maka Nabi syafi'. Setelah Allah kasih, Allah beri nama musyaffa'. Jadi Nabi di saat meminta kepada Allah namanya syafi'. Ya Allah berikan pertolongan kepada umatku. Di saat Allah mengkabul namanya musyaffa', dikabul permintaannya. Di saat menjadi seorang syafi', belum tentu musyaffa'. Tapi kalau syafi' musyaffa', syafi' meminta, setelah itu musyaffa' diberi oleh Allah. Syafi' musyaffa'. Nabi Muhammad. Dan ini ada syafa'at uzma. Syafa'at uzma itu syafa'atnya Nabi kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Kafir pun mendapatkan syafa'at uzma. Untuk umat baginda Nabi nanti ada syafa'at khosyah. Syafa'at khosyah itu syafa'at khusus. Syafa'at uzma ini secara otomatis waktu nanti itu umat ini pada kebingungan di saat berada di padang mahsyar, dahsyatnya padang mahsyar. Mereka secara spontan begitu saja minta kepada Nabi Adam untuk diberi pertolongan karena dahsyatnya padang mahsyar. Nabi Adam mengatakan, tidak, itu bukan untukku. Malu aku minta syafaat. Aku dilarang makan buah khuldi tapi aku masih memakannya. Aku malu minta kepada Allah. Dan seterusnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berbondong-bondong minta. Akhirnya Nabi Isa menunjuk Nabi Muhammad. Mungkin itu Nabi akhir zaman yang bisa memberikan pertolongan kepadamu. Bergegas umat dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhir kepada Nabi Muhammad, menghadap kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ar-Raufur Rahim itu, yang penuh kasih itu, sujud. Setelah sujud ada yang menyeru, irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wasfa', mintalah kau. Tushaffa', kau akan diberi. Wasfa' tushaffa'. Mintalah kau akan diberi. Seketika itu Nabi Muhammad mengangkat kepala beliau dan meminta agar diberi syafaat, beri pertolongan untuk semua yang ada di padang mahsyar. Setelah itu Allah memberikan suasana yang beda di padang mahsyar dan dirasakan oleh semuanya. Faedah al-hikmah dari ini semuanya adalah tidak lain karena Allah ingin pamer, inilah Nabi yang paling agung, yang paling dicintai. Ditampakkan oleh Allah. Keagungan Nabi di dunia ditampakkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Jadi semua semakin tahu bahwasanya inilah Nabi terkasih. Allah bisa saja memberikan pertolongan langsung karena Allah yang menciptakan semuanya. Akan tapi ternyata pertolongan Allah akan diberikan melalui Nabi mulia yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan agar semua umat itu tahu bahwasanya nabinya, nabi mereka adalah di bawah Nabi Muhammad SAW. Dan agar semua orang tahu bahwasanya tidak ada pintu menuju Allah di dunia bagi kita kecuali Nabi Muhammad. Dan ternyata tidak ada pintu pertolongan dari Allah di akhirat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya akrama khalqillah iman, liman aludu bi siwaka inda hudutil hadithi hadatil amin amami. Gimana? Ya akrama khalqillah. Ya akrama khalqillah, wahai paling mulianya makhluk Allah. Lah ini yang tidak paham tentang nazam ini mengatakan bahwasanya ini adalah syirik. Mengatakan bahwasanya tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Nabi Muhammad. Memang waktu itu tidak ada pertolongan lagi selain dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang minta pertolongan kepada selain Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan pertolongan. Itulah agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kemudian ini yang syafaat utama dirasakan oleh semuanya. Sehingga orang semakin tahu tentang makamnya Nabi Muhammad. Itulah pertama kali makam Mahmud. Asar ayyab atar rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bangkitkan engkau dengan makam terpuji sehingga semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyanjung terima kasih kepada Rasulullah. Setelah itu penyesalan, kenapa waktu aku di dunia tidak ikut Nabi Muhammad? Sehingga penyesalan yang mereka rasakan itu digambarkan dalam hadis sahih, mereka menggigit tangan mereka sampai habis. Tumbuh lagi sampai habis, tumbuh lagi sampai habis hingga mereka kecebur ke neraka jahanam. Beruntunglah yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Yang menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi. Dan juga nabi-nabi sebelumnya pun akan dianggap kalau mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Karena nabi adalah stempelnya para nabi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah dari masa ke masa kecuali harus mengakui Nabi Muhammad. Yang tidak mengakui Nabi Muhammad tidak dianggap kenabiannya. Sehingga setiap nabi akan memberi kabar akan adanya datang, akan datangnya nabi akhir zaman. Dan ini termasuk rukun iman mereka. Jadi umat Nabi Nuh kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad tidak sah imannya. Umat Nabi Ibrahim kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad tidak sah imannya. Umat orang Yahudi, umat Nabi Musa tidak akan sah imannya kecuali beriman kepada Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa pun tidak sah imannya kecuali beriman kepada Nabi akhir zaman yang akan diutus. Biarpun Nabi itu belum datang, tapi keimanan itu bab ghaibiyat, percaya kepada firman yang Allah turunkan kepada mereka. Maka yang tidak beriman sengsara. Tapi yang beriman dia akan dapatkan kebahagiaan. Baru setelah itu ada namanya syafaat khosoh. Syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus termasuk di antaranya membawa orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada hamba yang masuk neraka tiba-tiba diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada syafaat-syafaat khusus yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala. Wa wajibun syafaatul musyafa'i Muhammadin Nabi Muhammad muqaddaman didahulukan. Jadi Nabi Muhammad didahulukan dari yang lainnya, dari para-para nabi. La tamna'i, jangan sekali-kali kau menghalangi untuk meyakini yang ini semuanya. Artinya la tamna', jangan kau halangi hatimu untuk meyakini tentang syafaat udhma ini. Syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ghairuhu Muhammadin wa ghairihi min murtadul akhyari yashfa' kama qad ja'a fil akhbari. Wa ghairihi, begitu juga ada syafaat selain dari Nabi Muhammad. Ada pertolongan juga yang Allah berikan melalui orang-orang terkasih selain baginda Nabi. Syafaatnya para ulama, para ulia, anak kepada ibundanya. Kita sesama itu bisa memberikan pertolongan nanti di surga. Catatannya adalah jalinan yang baik. Yang meyakini para kekasih Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari kekasih Allah. Dan syafaat ini semuanya kapan terjadi? Syafaat-syafaat selain daripada Nabi. Dan syafaat khusus. Ada syafaat khusus dari baginda Nabi. Ini selain syafaat udhma tadi. Syafaat udhma ini terjadi di padang mahsyar. Kemudian setelah itu terjadi perhitungan yang dahsyat. Setelah selesai perhitungan semuanya beres, baru nanti ada syafaat-syafaat yang lainnya termasuk syafaat khususnya Nabi. Jadi syafaat khusus ini adalah sesuai dengan perhitungan mestinya dia kecebur ke neraka. Begitu. Cuman ada pertolongan khusus dari Nabi. Jadi setelah hari perhitungan ini. Jadi maksudnya apa? Syafaat itu tidak masuk dalam catatan amalmu. Itu adalah kejutan. Artinya bukan sebagai canda, kejutan. Tiba-tiba diangkat. Tiba-tiba diselamatkan. Tapi kejutan ini bukan begitu saja. Tapi kejutan itu tidak. Memang ada sebabnya kita mendapatkan kejutan tersebut. Karena kecintaan kita kepada solihin, kecintaan kepada baginda Nabi, patuh kita dengan Nabi, kerinduan dengan Nabi, itu menjadi sebab kita dicari Nabi untuk diberi syafaat dan diberi pertolongan. Cuman setelah hari perhitungan tadi, setelah mu'akhadah, setelah semuanya beres. Semuanya beres, waduh. Ini adalah jelek, harus masuk neraka, dan begini-begini, baru di situ nanti peran syafaat, pertolongan khusus. Dan tujuan yang demikian ini, bukan Allah melakukan sesuatu karena punya tujuan. Hikmahnya adalah apa? Allah ingin menampakkan sebagian orang-orang terpilih di antara orang. Allah ingin menampakkan sebagian orang yang terpilih untuk kemuliaan di antara orang yang dipilih untuk kehinaan. Tiba-tiba ada seorang kekasih Allah, waliullah, memberikan syafaat kepada kaumnya. Buah daripada kecintaannya waktu di dunia dulu. Sehingga dengan kepatuhannya dengan para ulama, sehingga selamat umat tersebut. Kuncinya adalah mahabbah. Sehingga syafaatnya ulama bisa sambung. Seorang bapak yang mendidik anaknya dengan benar, serius karena Allah, lihat. Di saat bapaknya itu catatannya tadi sudah kepleset ini, neraka. Cuman karena dia punya anak yang baik, maka anak memberikan pertolongan. Termasuk persahabatan yang baik. Min murtadhal ahyari, dari orang-orang baik yang diridhai oleh Allah. Dari para nabi, para malaikat, sahabat, para orang-orang mati syahid, para ulama. Itu anak-anak kecil. Orang yang punya anak mati kecil termasuk dia akan bisa memberikan pertolongan. Bahkan digambarkan dalam kisah itu mereka akan jadi khotimnya ibundanya. Kalau dia mati dan orang tuanya ridho. Sehingga di Telaga Kautsar pun ternyata melayani ibundanya adalah anak-anak kecil yang mati itu. Kemudian di surga pun begitu. Indah. Anak memberikan pertolongan kepada ibundanya. Dan sahabat memberikan pertolongan kepada sahabatnya dengan catatan ada jalinan yang baik. Dibangun dengan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qad ja'a fil akhbari, seperti datang berita-berita dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya syafaat ini yang diberikan oleh Allah melalui para kekasih-kekasihnya itu, pertolongan-pertolongan, artinya Allah bisa saja memberikan langsung, tapi begitulah Allah menginginkan, ingin mengangkat. Dan di antara umat Nabi Muhammad pun nanti di surga itu beda-beda. Kegembiraan itu macam-macam. Ada yang dibanggakan Nabi ini yang luar biasa, fa'ini mubahin bikumul umam. Ada orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi. Bagaimana kita dibanggakan baginda Nabi? Kita yang mestinya bangga dengan Rasul. Tapi Nabi menyebutkan Nabi akan berbangga dengan sebagian dari kita. Dan dibanggakan di antara umatnya. Aku punya umat istimewa nih. Disebutkan. Kita ingin dibanggakan oleh Rasulullah. Maka perilaku kita yang istimewa di dunia ini menjadi sebab kita dibanggakan oleh Rasulullah nanti. Istimewa di hadapan Nabi tentunya. Ada hakikat, kita harus tampil beda dong. Kita harus tampil beda di hadapan Nabi. Kalau kita ingin dianggap, ya tampil beda dong. Di saat orang pada sibuk dengan urusan yang haram, dia menjaga dari yang haram, hanya mengambil yang halal. Di saat orang sudah pada gak karu-karuan mendidik anak-anaknya, tak tahu nih, dia masih berprinsip mendidik anak yang benar. Ini tampil beda. Di saat orang pada sudah seenaknya membuka aurat, ternyata dia masih berpegang menutup aurat. Ini tampil beda. Orang pada sibuk urusan dunia, tapi dia masih mencari akhirat, belajar, mengaji, dan seterusnya. Ini tampil beda. Dan tampil beda ini menjadikan sebab baginda Nabi mubahin berbangga kepada kita. Fa ini mubahin bikumul umma yaumil qiyamati. Aku akan berbangga kepada kalian. Aku banggakan di antara umat yang lainnya nanti di hari kiamat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah ingin menampakkan sebagian orang itu memang mulia. Maka mencarilah kemuliaan ini. Dan ditunjukkan oleh Allah dengan model syafaat ini. Si fulan berikan syafaat pada si fulan. Sampai disebutkan dalam satu riwayah bahwasanya dua persahabat yang tulus karena Allah, yang satu kecebur di neraka, yang satu ada di surga. Enggak terima yang di surga. Minta agar temannya yang di neraka itu diangkat ke surga karena pernah bertemu sesaat karena Allah. Bertemu sesaat karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan untuk materi. Bukan untuk kepentingan dunia. Akan tapi bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di surga tidak terima, ya Allah, kenapa kau masukkan itu ke neraka? Aku pernah duduk manis dengan dia karena Allah, membahas tentang sebuah perjuangan, membahas tentang kebaikan. Ternyata dengan permintaan ini dikabulkan, terangkatlah orang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka baik-baiklah urusanmu dengan sesama manusia. Ibadahmu tidak hanya cukup dengan Allah saja, akan tetapi dengan manusia ini bisa menjadi sebab kalian selamat. Karena apa? Di saat kepleset, mereka akan berikan pertolongan. Adapun urusanmu dengan Allah sangat jelas. Karena Allah lah hakikat pertolongan. Hanya dari Allah lah hakikat pertolongan itu datang. Akan tapi ketahuilah, sebab pertolongan itu banyak. Maka ambil sebab-sebab itu sebanyak-banyaknya. Agar kita benar-benar lolos nanti, tidak kecebur ke neraka jahanam. Adanya pertolongan ini, itja'izun ghufranu ghairil kufri. Syekh Ibrahim menjelaskan bahwasanya yang namanya syafaat itu mungkin terjadi. Karena syafaat itu bukan menjadikan orang kafir masuk surga, enggak. Orang yang mestinya diseksa lebih lama jadi lebih pendek. Orang yang semestinya masuk neraka tapi tiba-tiba masuk surga. Tapi hanya berlaku untuk ahli iman saja. Kaidahnya sederhana. Semua orang yang beriman kemudian melakukan dosa, selagi dosanya itu bukan kekafiran atau kemusyrikan, maka itu masih bisa selamat. Cuman permasalahannya berapa lama nanti di surga neraka. Asalkan ada iman, dia bakal selamat. Ada yang 1000 tahun, ada 100 tahun. Yang sudah dijatah 1000 tahun bisa didiskon karena syafaat tadi. Kenapa? Bukan orang kafir lalu masuk surga, enggak ada di situ. Orang yang beriman. Syafaatnya syafi' tadi yang musyafa'. Orang yang memberikan pertolongan dari sesamanya bisa. Kenapa? Semua dosa bisa saja diampuni oleh Allah kecuali kekafiran. Baik. Setelah itu ada rambu-rambu lain. Masalah wala' wal bara'. Ini adalah akidah yang khusus. Kita jangan mengkafirkan orang yang beriman atau sebaliknya. Jelas-jelas kafir kita anggap sebagai yang beriman. Ada kaidah fala tukaffir mu'minan bil wizri. Kita tidak diperkenankan mengkafirkan, fala tukaffir, jangan kau mengkafirkan mu'minan, seseorang yang beriman itu, bil wizri, karena dia melakukan dosa. Biarpun itu dosa besar. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati, orang yang melakukan dosa besar tidak sampai kafir dan tidak akan selamanya di neraka. Kecuali sekelompok yang membahayakan, yang bibitnya sudah muncul mulai pada zamannya Imam Ali bin Abi Thalib hingga berkembang sampai hari ini, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu punya kerjaan mengkafirkan orang lain. Sayyidina Imam Ali bagaimana orang yang minal asrah al-mubasyarina bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga Imam Ali bin Abi Thalib, dikatakan oleh orang Khawarij sebagai seorang yang kafir. Imam Ali dikatakan kafir. Oh. Jadi kalau ada ulama hari ini dikafirkan oleh sekelompok orang, mah enteng. Gara-gara urusan tawassul, urusan merayakan maulid Nabi dikafirkan, mah enteng. Ada imam besar, Imam Ali bin Abi Thalib, dikatakan kafir. Gara-gara masalah tahkim dengan Muawiyah dan Amr ibn al-As. Sehingga 3 orang ini mau dibunuh. Targetnya adalah Sayyidina Imam Ali, kemudian Muawiyah dan Amr ibn al-As. Kemudian satu lagi katanya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ternyata ini Sayyidina Ali dianggap kelompok orang yang kafir. Ibnul Muljim atau Ibnul Muljam itu yang membunuh. Dia bukan orang yang tidak kenal Al-Quran. Bahkan dikatakan Ibnul Muljim adalah orang yang hafal Al-Quran. Bahkan di saat itu waktu membunuh itu, tombaknya itu, dia membawa senjata untuk bunuh tombaknya. Dia sholat di belakangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Dan waktu melakukan sholat itu mendengar bacaan Al-Quran berderai air mata. Dan kelompok ini selalu pakai slogan Al-Quran ini, hukum lillah, hukum Allah, Al-Quran, Al-Quran. Dia telah yang menggantung Al-Quran di atas ujung tombak untuk mengangkat perdamaian. Atas dasar Al-Quran. Ternyata lihat, kesombongan menguasai hatinya. mudah memandang orang lain dengan pandangan picik sampai mudah mengkafirkan. Sehingga imam besar Imam Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai seorang yang kafir dan target untuk dibunuh. Selesai sholat, Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh. Bayangkan. Dan orang yang membunuh dengan keyakinan kalau ini benar, karena dianggap kafir. Imam Ali bin Abi Thalib dianggap kafir. Dan saat membunuh, dia seperti jihad. Menganggap ini jihad. Sehingga waktu diancam dia mau dibunuh, kamu akan dipotong tanganmu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib di saat mendengar, di saat menjelang wafat, beliau berkata, kau jangan lakukan yang berlebihan kepada orang yang membunuhku. Lakukan kisos saja. Jangan dicincang dan masih punya nasihat lembut Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Ibnu Muljam atau Ibnu Muljam ini, Abdurrahman Ibnu Muljam ini, dia Muslim, mengaku Muslim. Akan tapi, lihat, berpegang kepada Al-Quran dia, dikit-dikit Al-Quran. Tapi ternyata, cara fahamnya yang pendek ini menjadi mudah mengkafirkan orang lain. Sehingga waktu diancam, kau akan dipenggal tanganmu. Dia tenang. Kau akan dipenggal lehermu. Aku mati syahid. Meyakini kalau dia mati syahid. Tapi saat dibilang akan dipotong lidahmu, dia gemeteran. Takut kalau seandainya dipotong lidahku, aku tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Oh. Jadi dengan cintanya kepada Al-Quran luar biasa padahal. Cuman ternyata di dalam hatinya ada kesombongan dengan baginda Nabi. Dengan Imam Ali. Bukan dengan baginda. Dengan Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai Nabi. Lihat Al-Quran, ini khawarij, ini bibit khawarij. Makanya khawarij ini punya ciri gampang mengkafirkan orang lain. Dan khawarij ini mengatakan bahwasanya pelaku dosa gede adalah kafir. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Pelaku dosa besar tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Dan khawarij ini bibit yang muncul pada zaman itu. Hingga sampai hari ini. Diusirlah khawarij, dipinggirkan. Sehingga punya kelompok tersendiri dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Biarpun khawarij itu sendiri akhirnya juga berbenah diri. Sehingga sekarang ada khawarij yang lembut. Tidak seperti keras yang semula. Ada di Oman yang sekarang dengan gelar Ibadiyah. Mereka sudah lembut dan tidak seperti khawarij yang ada pada zaman. Tapi di sisi lain ada tumbuh. Biarpun tidak mengatakan khawarij. Ternyata pemikiran khawarij diambil dan sudah mulai masuk di negeri kita. Dikit-dikit kafir, kafir, kafir, kafir. Itu khawarij. Biarpun dia tepak elbil khawarij. Ternyata Ibadiyah sendiri yang mereka asal khawarij, mereka sangat menghargai orang lain, tidak mudah mengkafirkan. Tapi ada orang yang mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati karena pendek pemahamannya tentang keislaman, keimanan, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Dan sekarang model, muncul pengkafiran-pengkafiran. Kaidah ahli sunnati wal jamaati, kita tidak boleh mudah mengkafirkan. Orang pelaku dosa gede sekalipun tidak dikatakan kafir. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan. Belum pasti. Bahkan mengkafirkan seseorang harus dengan hujah yang jelas. Karena seorang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim, bapak yang muslim, maka pastilah dia seorang muslim. Dengan yakin. Tidak mungkin kita keluarkan mereka dari wilayah iman, kecuali dengan kekafiran yang yakin. Kalau pakai praduga saja, tidak boleh kita mengkafirkan. Tapi sekarang begitu mudahnya mengatakan kafir. Sampai ulama-ulama besar dianggap penyeru kepada kekafiran. Kita lihat tulisan-tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sya'rawi dikatakan penyeru semua tuhat, penyeru kepada kekafiran. Da'i-da'i syirik. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dikatakan da'i-da'i syirik. Kalau da'i syirik berarti kan beliau syirik dulu dong. Kafir dong. Kemudian Habib Umar bin Hafid, da'i-da'i syirik. Kalau Anda ingin tahu fatwa siapakah yang mengatakan semacam itu. Kalau Anda dengar fatwa ini, Anda akan dibikin kaget. Ternyata fatwa itu bertebaran dibawa oleh manusia yang ada di kiri kanan kita saat ini. Biar mereka mencari fatwa-fatwa semacam ini. Dan itu membahayakan. Termasuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti waktu meninggal, orang mengucapkan selamat. Telah meninggal dunia, sang penyuruh kepada syirik. Dan kekafiran, bertepuk tangan dan sorak bergembira atas meninggalnya seorang besar semacam itu. Ini khawarij-khawarij yang pakai label ahli sunnati wal jamaati. Kita perlu kembali kepada akidah yang diajar oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Tidak mudah kita mengkafirkan. Hari ini pengkafiran-pengkafiran ada. Cuman karena orang awam di kiri kanan kita tidak ngerti, kalau orang-orang besar kita dikafirkan, sehingga orang di kiri kanan kita mudah nerima, sehingga orang kita mudah terpengaruh, terbawa. Kalau seandainya mereka mau menghentikan pekafiran ini, gara-gara baca Ratibul Haddad saja dikatakan syirik langsung. Ini adalah kerjaan yang ahli bid'ah. Di dalamnya adalah kesyirikan. Seperti kebiasaan kaum tasawuf, ini fatwa. Dan kita membaca fatwa mereka, dan fatwa diakui, distempel. Makanya Anda jangan mudah menerima orang lain yang akidahnya beda dengan ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Memang kita tidak mengatakan mereka kafir. Cuman untuk membawa mereka kepada lingkungan pendidikan kita, gak bisa kita. Atau kita ingin menyekolahkan anak kita di mereka, gak bisa. Kita memilih sekolah untuk anak-anak kita. Dan guru yang mengajar di sekolah kita pun harus kita pilih dan kita pilih. Fala tukaffir mu'minan bil wizri. Jangan kau mengkafirkan orang yang beriman hanya karena melakukan dosa, apakah kecil atau dosa besar. Wa man yatub walam yatub min dzambihi, siapapun yang mati dalam keadaan belum tobat, tadi sudah Buya jelaskan, fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusannya serahkan kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, selamatlah dia. Yang penting dia punya iman. Bisa jadi dia tidak masuk neraka karena mendapatkan pertolongan khusus dari Allah atau dari Nabi Muhammad sebagai syafaat atau dari orang-orang soleh. Biarpun semula dia adalah pelaku dosa, yang penting ada iman. Bisa jadi mereka adalah orang yang selamat juga di akhirat, tidak dihukum oleh Allah. Mungkin sekali itu semuanya. Semoga Allah menggolongkan kita hamba-hamba yang tidak pernah merasakan siksa di alam barzah, kecapean di padang mahsyar, dan juga pedihnya api neraka. Semoga kita langsung bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthil alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah, jaga iman kami. Tetapkan iman kami. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan iman, iman, iman yang sesungguhnya. Dan jadikan kami tergolong orang yang mendapatkan syafaat khusus dari kekasihmu Nabi Muhammad. Hingga dosa kami tidak akan pernah tampak, ya Allah, di alam barzah. Dan juga tidak tampak di padang mahsyar. Dan juga tidak tampak di sirat. Hingga kami langsung menuju surga-Mu, wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni dosa kami di dunia, ya Allah. Dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami semua. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.